Tak tahu diri kita. Agama Islam musuhi saudara Muslim. Datang ke masjid so alim kau. Datang ke masjid bukan ibadah. Ambil kamera, pulpen, kertas. Mana pulpen sama kertas ini? Ini Ustadz radikal. Masjid. Padahal khutbah Jumat. Dia bukan khutbah Jumat. Innamal a'malu bin. Niatnya bukan sholat Jumat. Niatnya mencari tahu. Allahu Akbar ini. Wah. Memang panitia baru. Allahu Akbar. Sound system mantap. Tambah dengan ini, saya gulung sampai 5 jam lagi. Allahu Akbar. Anak sarap gahwa. Bismillah. Kalau ada ini, tapi kurang manis ini. Kalau kurang manis begini, saya sudah tahu nih hati panitia ini. Kurang ikhlas mereka ini. Tambah gula kemari. Tambah gula. Allahu Akbar. Tambah gula. 2 sendok lagi. Cobalah kita ini mau jelang pemilu, bagi pemilihan begini, jangan nakal-nakal, jangan keras-keras lah. Ya, santai aja lah. Main bola itu kan perlu santai. Goyang kiri, goyang kanan, tak masuk. Masa ada orang main bola begini tegang semua? Gak ada main bola itu. Allahu Akbar. Tapi yang jadi pemain, jalan pun. Masya Allah, nendang bola udah gak mampu lu. Harus kuat. Mana gulanya? Taruh di sini cepat. Ini saya hantam sampai 5 jam enggak jadi masalah. Ini jamaah saya kok. Allahu Akbar. Apalagi kadang-kadang jumpa begini. Pilih. Mana ini pemain yang sebenarnya? Tontonan menarik di samping ilmu para ulama. Kenapa ilmu para ulama disampaikan? Karena kata Nabi, kalau tidak ada ilmu para ulama, lahalaka jahilun. Maka binasalah orang-orang bodoh. 60% masyarakat kita ini memang hidup di bawah garis pendidikan yang rendah. Apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia saksikan, langsung ditelan mentah-mentah. Tanpa dikonfirmasi dulu, tanpa tabayun, langsung ditelan. Karena memang masyarakat Indonesia ini, khususnya grassroots, masyarakat akar rumput, dua. Yang pertama, pendiriannya tidak kuat. Dan yang kedua, mudah terbawa opini. Jadi kalau datang pendakwa provokator, oh, semangat dia itu. Datang golongan ISIS, OSOS, USUS, SS. Dek, apa? Kamu kalau mau bunuh diri, kamu akan bersama-sama dengan bidadari. Ya coba ikut bidadari setan di sana itu ada. Kalau mau berjihad begini, katakan hak, katakan batil. Dengan apa? Lisan. Hei pendusta, antum yang buat hoaks, antum balik orang lain. Tapi susah mau ditebak ini mana ini PKI, komunis ini mana ya? Karena nama-nama mereka, nama-nama Islam. Sekarang jemaah tanya sama saya, Ustaz, ada jemaah tanya ibu-ibu lagi. Apakah orang Kristen itu anti juga dengan komunis? Saya punya papa ini, ayah saya, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago di Manado. Ayah saya itu 32 tahun intel. Saya berumur SD, masih kecil. Ada istilah wajib lapor dulu. Bapak saya yang tukang periksa PKI. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha juga tidak suka dengan itu. Dandim di Kediri, polisi di Kediri, ditegur karena mendapatkan buku-buku PK. Maka jaga pilpres ini. Sudahlah, kalau kalah nggak usah paksa jamaah. Betul apa betul? Kalau jamaah sudah nggak mau, sudah sadar diri, nggak usah main tekan. Pertandingan ada waktu, masa 2x45 menit ditambah 3 menit, 5 menit, itu pertandingan profesional, pertandingan tingkat dunia. Wasitnya tertib, wasitnya memang ahli, profesional, pemain-pemainnya profesional. Lalu penontonnya mana Ustaz? Penontonnya ini masyarakat. Masyarakat menginginkan tontonan yang baik. Kalau kita tonton di televisi, Ratna Sarumpeot, Sampai onyok bu begini. Ditanya sama kenapa? Aku dikeroyok padahal hoax. Turan nasarumpeot. Pak Prabowo dituduh, kubu Pak Prabowo dituduh, kubu Jokowi juga dituduh. Padahal yang berbuat nasarumpeot. Ada aparat. Begitu juga kemarin bendera tauhid dibakar, yang bakar orang Islam. Saudara mau bunuh itu? Jangan. Banser, FPI, Ansor, NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, saudara. Jangan dibunuh, karena dia yang suruh, ada yang menyuruhnya. Yang menyuruhnya juga disuruh, yang disuruh disuruh. Siapa yang bermain? Walantardo ankal yahudu walanassoro hatta tatabia milatahum. Mereka yang bermain, pemodal-pemodal asing yang menggoyang-goyang, mengkoyak-koyak kita ini, kita berkelahi, mereka tepuk tangan di sana. Jangan. Bersaudara kita, saya dari kafir, jadi saya tahu nih permainan ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Tambah lagi 2 jam ini. Masya Allah. Kalau keikhlasan yang tertunda, percuma. Tapi alhamdulillah enak memang. Panitia terus bilang dasar bekas kafir tidak tahu bersyukur. Ini kan ustadz liar ini, bukan ustadz terhormat. Tidak ada kelompok, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Nasabandiyah, bukan Al-Wasliyah. Kaget saya dari Jakarta. Itu viral. Tokoh ulama lagi, Al-Gopilun, ulama yang lalai. Ngomong di TV. Tidak ada yang lebih benar. Khutbah menteri. Semua di lembaga-lembaga keagamaan kecuali N. Aduh. Saya pertama kali masuk Islam, saya buka Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah 287. Karena Al-Baqarah ayatnya sampai berapa? Oh, hanya sampai 286 ya. Saya tapi Al-Quran saya 287. Allah berfirman, apabila orang NU mati, surganya agak ke kanan, ada Alfamart, mie goreng, pecel Lamongan, belok kiri. Apabila orang Muhammadiyah mati, surganya di sebelah agak ke kiri, ada lampu merah, simpang 7, ambil, belok kanan. Sampai mati kita, buka isi Al-Quran, kalau dapat surga NU, surga Muhammadiyah, surga Nasabandiyah, surga Banser, surga Ansor, surga FPI yang ada di sana, salam yang disampaikan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kamu wahai orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Orang Islam. Orang Islam kalau masuk surga, ini ustadz atau bukan? Ustadz atau bukan Pak Bapak? Bukan ya? Hampir enggak, saya cari ya. Inilah kalau abu-abu begini Pak ya. Ini ustadz atau bukan? Ah bukan, ah ini bagus. Ini kalau masuk, umpamanya habis pengajian, siapa namanya dek? Julian, habis pengajian, keluar pintu masjid, antum langsung dijemput oleh malaikat maut. Alhamdulillah. Jangan takut-takut. Ah. Weh, langsung pucat beliau ini. Julian dijemput malaikat maut, besok pagi kita kebumikan, bawa di pemakaman. Karena bukan ustadz, malaikat cara bangunkannya pakai kaki. An bangunan. Julian bangun. Mungkar dan nakir. Mungkar yang tendang. An bangunan. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah? Ente jawab apa? Nggak jawablah salah satunya. NU atau Muhammadiyah? Oh, kalau begitu dek, surgamu agak ke kanan nanti belok kiri. Ini kepada jemaah. Cara bangunkannya pakai kaki. Tapi kalau saya setelah itu Julian dipanggil cabut malaikat maut malam ini, saya 2 jam kemudian Yahya Waloni. Malaikat bilang jangan, kalau itu ustaz. Oh, malaikat agak sopan pakai tangan. Tat bangun tat. Yehi, pakai tangan. Donald Bebek, Presiden Amerika. Oh, malaikat bilang sini kau ya. Kau kafir kan? Nah ini, Allahu Akbar. Kalau kepada kafir bukan begini diinjak-injak. Wa kula insanin alzamnahu ta'irau fi inuki wa nukrijulau yaumal kiamati kitab ayal kau mansuron ikro kitab kafa bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Malaikat bangunkan, nama Ahok. Memang seperti tendangan penalti malaikat pasang kuda-kuda. Memang sudah lama saya tunggu-tunggu kau. Masya Allah, inilah kalau kopi sudah ada lewat meja saya. Subhanallah. Enggak ada surga NU, tidak ada surga Muhammadiyah. Yang ada adalah assalamualaikum bima sabartum. Makanya belajar Al-Quran jangan pakai logika. Logika dibutuhkan dalam Islam. Rocky Gerung kafir, tapi logikanya is kita ini orang Islam, logika kah? Kafir. Jangan. Ada 72 golongan dalam Islam ini. Satu yang masuk surga, ahlu sunnah wal. Bagaimana masuk surga? Karena 72 itu adalah saudara. Saudara, di sini kita berkumpul. Ada yang pakai jenggot, ada juga yang tidak. Wah, ini pun diukur nanti. Maju kamu, Julian. Berapa panjang jenggotmu? Oh, 5 senti. Kata malaikat, kurang panjang ini. Cari yang panjang-panjang. Kata malaikat, nih jenggot paling panjang, surganya paling tinggi. Kamu Yahya Waloni berapa? 3 senti. Malaikat bilang, ya Allah, enti di ruang tamu dah. Yang tidak ada sama sekali begini, Ji. Ente tidak ada jenggot ini. Allahu Akbar. Yang tidak ada jenggot begini surganya di dapur. Iya, enggak apa-apa. Tapi tetap masuk surga, enggak usah takut. Amin. Bu. Bu. Bu. Saya di bandara sama istri nih. Mau naik pesawat mau ke Pekanbaru. Mau ceramah 17 Ramadan Nuzulul Quran. Kami duduk di bandara. Begitu mau naik pesawat, ada seorang ibu menggendong bayi, badannya gendut. Dia tidak sabar. Kalau saya dengan istri saya sudah bilang, "Dek, sabar saja. Kita sudah ada tiket, insyaallah kita tetap naik." Tapi ada penumpang yang tidak sabar. Mau cepat-cepat dia naik, akhirnya berebut. Sesak bawa bayi. Didesak dia. Apa dia kata? Ada tali kutangku, tali kutangku, tali kutangku. Ambisi masuk sur? Sudah jangan ambisi. Namanya orang Islam. Semua Muslim. NU, Muhammadiyah, Wahabi, Nahsabandiyah, Al-Wasliyah. Semuanya masuk sur? Surga. Amin ya Rabbal. Tidak sholat-sholat sekalipun. Tetap masuk surga. Lalu yang pemalas sholat dengar malam ini, itu baru ustaz. Ya duduk lagi di bawah pohon sana. Bagus ya. Ini baru mantap. Jangan dulu antum percaya, ini baru jadi ustaz. Ini dari kafir. Jangan dulu ente langsung cepat percaya. Itulah ente, cepat sekali percaya. Hah? Namanya orang Islam masuk surga. Jangankan orang yang sholat, wanita pelacur berbuat satu perbuatan baik di akhir kehidupannya, meminumkan anjing yang sedang haus. Di mana tempatnya? Surga. Jadi tolong ya, jangan memecah belah sesama muslim. Saya aja dari kafir kok serius sama agama ini. Lu tahu malu kau. Makanya Nabi sebelum dimi'rajkan oleh Allah, bukan di Isra ya, di mi'raj. Rasulullah sebelum mi'raj, Isra itu berjalan, mi'raj itu naik. Rasul ditawarkan, nih kopi hitam sama cap tikus. Ini susu, ini arak. Mana yang kau pilih wahai Muhammad? Susu atau arak? Rasulullah mengambil susu. Kata Jibril alaihissalam, tepat sekali pilihanmu. Apabila engkau mengambil arak, mabuklah umatmu. Nah ini jadi gak usah percaya fatwa mabuk yang begini. Orang mabuk tidak boleh sholat. Apalagi orang gila. Saya tanya sama kiai saya waktu saya masuk Islam, Pak Kiai, boleh enggak orang gila itu sholat? Orang gila masuk surga enggak? Jawab kiai, mereka bebas Ustaz, mereka sudah tidak dituntut oleh Allah. Tapi kalau orang mabuk enggak boleh, waras kalau sholat itu. Ini fatwa-fatwa mabuk begini jangan ditanggapi. Anggaplah waktu dia sholat dia minum arak. Dibelah dada Rasul, dibelah, diperintahkan oleh Jibril kepada Mikail, ambil air, cuci, menghapuskan segala hal dosa di dalam dada beliau, lalu beliau dimikrajkan oleh Allah. Kecepatannya berapa? Kata Rasulullah, secepat kilat. Kecepatan cahaya berapa? Dalam temuan daripada Albert Einstein, seorang Jews Yahudi, beliau mengatakan dalam ilmu revitalisasi bahwa kecepatan cahaya itu 299.740 kilometer per detik, 300.000 kilometer per detik. Kilat separoh daripada kecepatan cahaya. Kalau kita hitung kecepatan cahaya itu baru dimirajkan, baru diisrokan, dimirajkan, kata Rasulullah, lebih cepat daripada kedipan mata. Berarti secepat cahaya dari bumi itu, kalau enggak salah dari matahari sampai ke bumi 150 juta jaraknya, cahaya akan sampai ke bumi dalam tempo 8,3 menit. Makanya Abu Jahal, orang-orang kafir enggak percaya. Ah, omong kosong, apa ini Muhammad? Nenek moyang kami saja dari Mekah menuju ke Palestina, Palestina menuju ke Mekah, perjalanannya 1500 km. Memakan waktu 40 hari, 40 malam. Dusta apa yang terbawa ini Muhammad? Coba angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat. Angkat lagi sebelah kiri. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, saya jatuh. Kafir mencoba untuk menelusuri mujizat di dalam Islam dengan menggunakan law. Ini bertaburan di Indonesia. Dia mau filsafatkan, dia mau logikakan isi daripada Al-Quran. Gak laku kau, dangkal kau, terbatas. Rasulullah sampai ke sana. Kalau tidak dengan iman, kekecilan otak kita ini kawan, gak mampu menerima mujizat yang begini luar biasa, menembus Sidratul Muntaha. Sholat sudah ada dari zaman Nabi Adam, orang sholat. Nabi Isa juga sholat. Qala inni Abdullah at-Taniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa jakati madum tuhaya. Nabi Isa sholat menunaikan zakat sama dengan umat Islam. Jadi Isa tidak ada hubungan dengan kafir Kristen, enggak ada. Orang Kristen jangankan sholat, sunat tidak. Itu. Nabi Isa nabi kita. Yesus adalah Tuhan orang Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maka saya kaget. Pak Ma'ruf dulu menurunkan fatwa menyebut Natal adalah haram. Oh, saya bantah itu. Saya pas di Pekanbaru saya bantah. Saya bantah. Saya katakan tidak ada haram. Menyebut Natal itu tidak haram. Siapa bilang haram? Tidak ada haram. Menyebut Natal itu, sekali lagi saya katakan kepada jemaah, tidak haram. Saya tentu keras tapi ilmiah. Saya menyampaikan secara ilmiah bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidaklah haram. Dalam buku saya Kebenaran Islam menurut mantan pendeta Abi Neno, seorang teolog Kristen terkemuka berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Abi Neno, guru besar Kristen, mengatakan sampai hari ini tidak tahu secara jelas tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. 25 Desember adalah kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno yang bersifat polytheism. Poly artinya banyak, theism artinya dewa. Yesus Kristus atau Yesus Kristus atau dalam bahasa Yahudi Yeshua HaMashiach adalah diambil dari bahasa dewa-dewa Yunani Romawi kuno. Yesus, Zeus, dewa kesuburan, itu yang disematkan di dalam diri Nabi Isa. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor punggung 24 striker kanan. Nomor punggung 25 Ahmad bin Abdullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum waliyadin. Jangan disamakan, jangan disamakan. 2018 baru Pak Maruf ngomong alamat hari Natal. Tadi haram. Saya katakan orang Islam yang mengucapkan selamat Natal bukan haram. Orang Kristen saja enggak tahu tanggal bulan dan tahun berapa. Pendetanya juga tidak tahu, termasuk saya dulu rektor, tidak tahu. Berarti kalau Kristen tidak tahu, kita Muslim ikut-ikutan, itu namanya sama-sama goblok dengan kafir. Keras tapi ilmiah. Silakan bantah, silakan bantah. Ini rahasia yang sudah bertahun-tahun. Makanya umat Islam yang murtad dari Islam, kasihan kau masuk neraka. Kampung saya Manado itu sekarang mayoritas Muslim. Dulu kafirun di sana mayoritas, sekarang Manado 51% Muslim. Sadar. Sampaikan kepada orang kafir, kalian kalau tidak masuk Islam, tempatmu adalah neraka. Kalau kepada Muslim jangan. Jangan imam masjid, ustaz-ustaz yang berceramah begini belum tentu lebih baik amalnya dibanding jamaah. Jangan sombong. Mentang-mentang sudah jadi ustaz, kafir, bidah, kafir. Coba lihat nanti ya, setelah sudah nanti Prabowo presiden, begitu nanti kambuh lagi, maulud, bidah, Isra Miraj, bidah. Wah, hanya berani kepada saudara Muslim. Coba ente ngomong si pendeta kau masuk neraka, berani enggak? Enggak berani, hanya berani kepada saudara Muslim. Sayangi saudara Muslim. Jangan kau musuhi. Apapun kepentinganmu, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, finansial, sesama Muslim wajib untuk saling melindungi. Saya aja dari kafir begini, apa yang saya mau cari? Kasihan. Keliling Indonesia, enggak ada sopir saya, dan saya tidak ada tergolong dalam organisasi Islam manapun. Saya menghindar dari situ. Kenapa? Karena cuma mulut berdakwah, ujung-ujungnya semakan sama-sama Muslim. Umroh tipu-tipu. Hah? Saya ditawarkan Ustaz, kami berikan tanah 5 hektar dengan dana sekian miliar. Dalam rangka apa ini? Ustaz buka travel umroh dan haji. Aduh, saya bilang, jangan. Kasih orang lain saja. Kenapa Ustaz? Aduh, tidak sedikit saya nonton di TV itu. Saya nonton TV. Ada yang dihukum 20 tahun, ada yang dihukum 15 tahun. Karena umroh tipu-tipu. Jangan pernah menodai hidayah yang pernah saya miliki dari Allah. Itu yang saya pertahankan sampai sekarang. Hina di mata orang, mulia di hadapan Allah. Amal gak perlu orang tahu. Kalau orang tahu, akhirnya kita sholat salah-salah ngucapin Al-Fatihah karena tujuannya pencit. Sholat itu adalah membentuk karakter Islam. Membentuk karakter Muslim adalah sholat. 50 waktu jadi 5 waktu. Tawar-menawar. Tahu enggak apa itu Sidratul Muntaha? Dia bisa jawab. Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang tinggi. Daun itu seluas langit dan bumi. Di setiap daun itu bertuliskan nama-nama orang. Daun itu gugur, maka manusia di dunia ini, ada berapa ribu bahkan jutaan manusia di daun itu gugur alias mati. Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang tinggi, akarnya membelah ke 4 sungai, 2 yang tampak oleh mata, Efrat dan Nil, yang ada di Afrika dan Mesir, sedangkan 2 tidak tampak. Para ulama sudah membuka, satunya adalah sungai Nabi, sungai Kausar. Itu Sidratul Muntaha. Baru Rasul sampai ke Ars. Sampai sini saja, Jibril. Ya, hanya engkau yang bisa sana, wahai Muhammad. Begitu digedor pintu, siapa di luar? Tanya malaikat. Saya Jibril bersama Rasul dari Arab, namanya Muhammad. Berlaksa-laksa malaikat tahu. Yusuluna ala Nabi. Dan mereka sampaikan salam. Mereka sampaikan assalamu alaikum. Ya akhir, ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Karena sifat daripada kerasulan bagi baginda Nabi SAW, Alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatalil. Itu yang membuat Nabi kita lebih mulia daripada 123.999 Nabi. Nabi kita yang paling mulia karena beliau ditugaskan oleh Allah dari ujung ke ujung dunia untuk menyelamatkan umat sebagai rahmatalil alamin. Coba kalau kita jadi pejabat berkarakter berakhlakul karimah seperti Nabi Muhammad, kalau ngomong enggak salah, kalau ngomong tidak bukan hoax, ngomong semuanya benar, masyarakat akan percaya. Betul apa betul? Jadi enggak perlu pakai pencitraan, enggak perlu suruh orang, gerakan massa enggak perlu, enggak perlu. Buktinya saya dari kafir masuk Islam, setiap kali tampil berdakwah puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang hadir di lapangan. Adakah saya punya tim penggerak di bawah? Enggak ada. Bahkan jujur acara ini pertama kali Pak Audi ini WA ke saya terus terang orangnya murah saya, tapi tidak murahan. Beliau WA ke saya begini, kami panitia sudah siap pada tanggal 22. Ini saya anggap WA dari cebong yang begini. Kalau WA itu harus sopan dong. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, atau enggak usah lah pakai salam. Karena saya dari kafir kan, takut barangkali jangan kasih salam. Itu kan dari kafir. Fanatis goblok. Ini kan dari kafir, dari jangan kasih salam. Siapa yang ngajar itu? Bapak saya belum masuk Islam. Kalau saya ketemu, saya kasih salam. Assalamualaikum. Dia balas, waalaikumsalam. Jangan Ustaz, bapakmu belum Islam. Akhirnya ayah saya, keluarga saya masuk Islam. Karena saya sering salam. Apa salahnya? Enggak boleh siapa yang ngajar. Obama datang ke Masjid Istiqlal, ngucapin salam, imamnya balas. Kita ini terlalu banyak munafik. Saya balas sama dia, sama Pak Audi ini. Tanya beliau. Hey, tidak ada jabatan paling mulia di dunia ini kecuali pendakwah. Antum tak percaya? Datanglah sholat Jumat ke Istiqlal. Ambassador, duta-duta besar, menteri. Yusuf Kala, Jokowi duduk di bawah. Yang di atas mimbar siapa? Tolong dijawab. Jangan pura-pura lah. Jadi jangan, murah tapi tidak murahan. Uji kawan, uji kita. Siapa yang lebih mulia? Nanti barikatan mustafizatan al-ruqabe. Sudah terkapar kita di pelataran kiamat, barulah malaikat tanya. Di waktu di Batu Raja ketua DPR ya? Iya. Surganya lantai 20, Pak. Ketua masjid ya? Lantai 15, Pak. Kamu? Saya menteri. Kalau menteri lantai 35, Pak. Karena surga itu ada 100 lantai. Menempuh perjalanannya 700 tahun. Satu tingkat untuk menempuh surga itu. 100 tahun itu bukan lama ke sana. Makanya Rasulullah terbang itu jumlahnya berapa? Di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, Rasulullah 6.433.000.000. Rasulullah per 6 jam, karena separuh malam minal laila. Separuh malam. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Untuk memperlihatkan kewibawaan, karena Mekah itu dikelilingi oleh masjid. Menjadi mulia Rasulullah di tempat itulah ketannya melebihi kecepatan kilat, bahkan dimiraskan hanya secepat kedipan mata. Ini orang kafir enggak percaya. Asal ada film apa itu, film tentang dunia di luar sana. Bahkan dikatakan dalam Islam tuh satu hari bagi Allah adalah 1000 tahun bagi manusia. Enggak sampai satu hari kita melangkah dari lantai ke lantai logika kita di dunia. Kok sampai 700 tahun menempuh tingkat-tingkat surga itu? 700 tahun analogi kita di dunia. Ada ustaz ceramah begini. Nanti orang-orang yang merokok, yang suka merokok di dunia, nanti kalau masuk surga bingung dia cari api. Saya sebagai perokok tersinggung. Ya saya merokok. Kenapa kalau saya merokok? Haram. Biar aja ente yang bilang haram, saya enggak. Saya merokok. Lah bilang, enggak usah dukung, Pak. Kalau yang begini jangan dukung. Alhamdulillah kalau enggak merokok. Amin ya Robbal. Saya tersinggung karena saya hadir pengajian itu. Langsung bilang, Ustaz, waktu Ustaz dikandung ibu, Ustaz makan apa? Bukan tidak dibutuhkan. Islam membutuhkan logika. Tapi logika jangan dipakai untuk menghantam sesama mos. Kalau yang masuk masjid bawa hamar, makan daging haram, wajib. Jangankan berkata haram, kubur hidup-hidup bila perlu. Rokok enggak? Nanti semua sana bingung. Kata malaikat, sana di sebelah ada api. Nyebrang ke sebelah, neraka maksudnya. Allahu Akbar. Jadi saya minta api di sebelah? Iya. Ini analogi kita, mau disamakan dengan analogi surga. Enggak begitu. Enggak ada orang merokok di sana. Wajah dan model kita sudah baik semua. Ibu-ibu, bidadari di sana itu mancung-mancung. Ibu-ibu kita yang pesek tadinya di dunia, sampai di sana mancung, bu. Sabar ya. Makanya enggak usah pergi ke dokter, suntik pakai silikon. Ada enggak tuh? Rambut dicat, di sini biru, di sini kuning, sini merah. Jalan di jalan raya seperti burung kakak tua. Itu budaya kafir, dilarang dalam Islam. La yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil suma mawahum jahannam wa bisal mihad. Enggak boleh, itu budaya kafir. Jangan terperdaya dengan budaya-budaya Europe style. Hidungnya orang Asia Indonesia ini kecil, hidungnya pesek, manis. Dia kecil, dia ikut bule. Dia suntik pakai silikon. Dia enggak tahu silikon itu kontras dengan UV, ultraviolet. Begitu siang hari kena matahari, dia enggak bisa rawat, bengkak. Transgender. Operasi kemaluan dari laki-laki jadi perempuan. Jungkir balik kau sholat 1000 rakaat dalam satu hari. Tetap tempatmu adalah neraka. Itu tegasnya Islam. Jadi enggak ada tuh bencong masuk neraka. Ya, memang bencong masuk neraka. Dia pakai mukena, salah. Masih ada batang tergantung. Nah iya, dia pakai kopiah, takut gabung, takut gabung. Makanya bencong tidak masuk surga. Bencong sholat bagaimanapun, sudahlah. Kalau sholat jutaan rakaat tetap neraka. Itu tegasnya Islam. Tidak usah pakai tedeng aling-aling. Pendakwa begitu. Apa yang dikatakan Nabi, sampaikan. Ukurannya paling penjara, kalau enggak mati dibunuh orang. Kan begitu. Tidak usah berharap-harap makhluk. Bela, bela, bela. Di sana takbir. Allahu Akbar. Lempar batu. Di sini juga lempar batu. Allahu Akbar. Kafir di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita adu domba. Begini-gini saya tahu. Oleh karena itu, ibu bapak, tidak usah kita terlalu tegang menghadapi pilpres ini. Saya belum ceramah tadi. Ada yang lapor sama saya. Kenapa lagi undang ustadz keras begini? Saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya hanyalah kafir yang diberi hidayah. Begini kalau orang yang diberi hidayah berbicara. Ada kepentingan politik. Enggak. Sebagai negara, warga negara yang baik, taat hukum. Saya dan keluarga cuma dua tujuannya berdakwah. Mengokohkan iman sesama Muslim dan memanggil orang-orang kafir supaya masuk Islam. Tapi jangan semua masuk Islam. Kalau sudah semua masuk Islam, lalu siapa yang di neraka? Nah, itu. Jadi tujuan saya cuma itu ya. Tidak ada tujuan Jokowi, tidak ada tujuan Prabowo. Apalagi ini masa-masa tenang. Sudahlah, mau perjuangkan atau tidak, pilpres ke depan ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Siapa yang menang berarti dia yang hak. Siapa yang kalah ternyata dia yang batil. Allahumma habib ilaina al-iman wazan yufi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal pusuk wal isana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolin ghaira huzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Bagi ibu bapak, saudara-saudaraku mungkin yang masih melihat perjuangan kami, insya Allah saya membawa buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi yang berminat untuk memilikinya, ini ada biodata kami sekeluarga di dalamnya.